Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah taala sore hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Bayyinah di saat cuaca mendung, ya, barakallahu fikum, sedikit gerimis. Maka termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu, menghadiri majelis taklim. Dikarenakan dulu para salaf, para pendahulu kita, ulama kita, mereka menuntut ilmu dalam keadaan apapun, barakallahu fikum. Tayyib. Surat Al-Bayyinah yang maknanya adalah bukti yang nyata. Para ulama berselisih apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah atau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Apakah surat ini turun sebelum Nabi Hijrah sehingga disebut surat Makkiyah, atau surat Madaniyah setelah Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah. Sini ada perselisihan yang kuat, barakallahu fikum. Baik. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya sudah pada hafal, ya, surat Al-Bayyinah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Sebutkan dalam tafsir, tafsir Muyassar, barakallahu fikum, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamatu allati wu'idu biha fil kutubis sabiqah. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka tanda-tanda atau tanda yang dijanjikan kepada mereka yang tertuang pada kitab-kitab yang telah lalu. Taurat, Injil, Zabur, barakallahu fikum. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata tersebut adalah seorang rasul dari Allah, utusan dari Allah. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Disebutkan dalam tafsir wahia, bukti yang nyata tersebut adalah Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran suci, yakni yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharah, yang membacakan Al-Qur'an pada lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, pada lembaran-lembaran yang suci tersebut, kutubun qayyimah, berisikan kandungan-kandungan yang lurus. Dalam tafsir disebutkan, fi tilkas suhufi akhbarun sabiqatun wa awamiru adilatun tahdi ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Fi tilkas suhuf, pada lembaran-lembaran suci tersebut, akhbarun sabiqah, ada berita-berita yang jujur, tidak dusta. Wa awamiru adilah, ada perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq, yang menuntun, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila siratun mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada surat Al-Bayyinah ayat 1 dan ayat yang sampai ayat ketiga tersebut, dijelaskan padanya. Pada ayat yang pertama dijelaskan, barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, kekufuran mereka, sampai datang bukti yang nyata. Maksudnya, ketika datang bukti yang nyata, yakni Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di antara mereka akhirnya ada yang meninggalkan agama kafir mereka dengan masuk Islam. Ketika belum datang al-bayyinah, bukti yang nyata, mereka masih berada dalam kekufuran, kesesatan mereka. Pada ayat yang pertama ini diambil faedah bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka kafir. Non muslim sama saja. Non muslim juga sebutan dari kafir karena tidak beragama Islam. Maka yang namanya kafir tidak ada pada mereka kebenaran. Tidak ada pada mereka ya ajaran yang lurus. Maka tidak ada ceritanya agama samawi ya agama langit termasuk padanya kata mereka Yahudi Nasrani itu juga turun dari Allah. Maka mereka juga tidak sesat, hanya beda nabi dan kitab suci. Maka ini salah. Yahudi dan Nasrani mereka dinyatakan lurus manakala mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan berislam, mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Barakallahu fikum. Kalau mengakui mereka adalah utusan Allah, ya otomatis keimanan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam atau kepada Nabi Musa itu akan diterima, dianggap benar. Sebaliknya kalau mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalam tapi tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka tetap dianggap kafir dan salah jalan. Maka kaum muslimin mereka lebih berhak dekat dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa daripada mereka. Dikarenakan kaum muslimin itu mengimani semua para nabi dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin. Ya. Kita tidak membeda-bedakan antara mereka semua. Barakallahu fikum. Maka Yahudi dan Nasrani mereka kafir. Wal musyrikin, orang-orang musyrik juga kafir. Jadi yang namanya kafir, barakallahu fikum, orang kafir belum tentu musyrik. Orang musyrik sudah tentu kafir. Tetapi Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka kafir, mereka juga musyrik. Dikarenakan mereka, orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai sembahan selain Allah. Dan orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai sembahan selain Allah. Maka di samping mereka kafir, mereka juga musyrik. Orang-orang musyrik tentu mereka kafir karena mereka melakukan kesyirikan. Dan terkadang ada orang itu kafir bukan karena kesyirikan. Seperti iblis laknatullah. Dia kafir tapi bukan karena melakukan kesyirikan. Tetapi kekufuran yang ada pada dia adalah al-iba wal istikbar wat takabbur. Karena dia berpaling, sombong, dan ujub, ya, membanggakan dirinya. Bukan karena melakukan kesyirikan, bukan. Iblis, laknatullah, tidak melakukan kesyirikan. Tapi dia kafirnya dikarenakan al-iba wal-istikbar, kata para ulama. Dikarenakan dia membangkang dan sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada juga orang yang dinyatakan kafir, dia masih sholat, mengakui semua syariat Islam, tetapi dia, ya, menentang satu syariat misalkan. Dia tidak melakukan kesyirikan misalkan, maka dia tetap kafir. Ada satu prinsip Islam yang paling pokok dia tentang, maka dia tetap kafir. Barakallahu fikum. Jadi orang kafir belum tentu musyrik. Orang musyrik sudah tentu kafir. Namun dua-duanya sama-sama masuk ke neraka jahanam kalau mati dalam keadaan demikian. Barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama di sini juga diambil faedah bahwasanya bukti yang nyata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk tanda yang dijanjikan kepada mereka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Di dalam Taurat disebutkan ya berita tentang kedatangan akan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula ya pada kitab Injil diberitakan barakallahu fikum, bahkan Nabi Isa alaihi salam menyebutkan ya'ti min ba'dihi Ahmad, akan datang ya setelah beliau seorang utusan yang bernama Ahmad ya barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang kedua diambil faedah padanya. Al-bayyinah, bukti yang nyata yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tugas beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yatlu suhufam mutahharah, membacakan lembaran-lembaran yang suci, yakni yatlu Qur'anan fi suhufim mutahharah, membacakan Al-Qur'an pada lembaran-lembaran yang suci. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, fa idza ja'athum hadhil bayyinah, apabila telah datang kepada mereka bukti yang nyata ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa hina idzin yatabayyanu talibul haqqi mimman laisa lahu muqsidun fi talabihi, maka akan nampak mana orang yang benar-benar memang mencari kebenaran dan mana yang tidak memiliki niat mencari kebenaran. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya akan muncul nabi dari kalangan mereka. Disampaikan kepada orang-orang Arab, musyrikin Arab dan juga Arab yang lainnya, Arab Yaman dan juga barakallahu fikum bangsa-bangsa yang lainnya, bahwasanya akan datang nabi akhir zaman ya dari kalangan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memunculkan, mengutus seorang nabi bukan dari golongan mereka tapi dari bangsa Arab, namun sifat-sifatnya barakallahu fikum disebutkan pada kitab suci mereka, Taurat maupun Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi dan Nasrani itu mengenal persis tanda-tanda nabi, kerasulan nabi, kebenaran nabi, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri walaupun kembar. Oh, ini si fulan, ini si alan, walaupun sama kembar, mirip, tapi tahu bisa membedakan. Nah, Yahudi Nasrani pun demikian. Tapi ternyata ketika yang diutus itu bukan dari golongan mereka tapi dari bangsa Arab ya, mereka meninggalkan ya hasadan min anfusihim, karena hasad pada diri mereka ya. Hasad itu penyakit yang paling kronis. Kenapa? Karena hasad itu diantara penghalang menerima kebenaran walaupun kebenaran itu sudah nampak pada dia ya. Hasad itu penyakitnya orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang Nasrani. Dan ini barakallahu fikum mereka wariskan dari iblis laknatullah, hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya itu lebih baik dari dia Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Dia menganggap bahwasanya api itu lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Padahal para ulama menyebutkan tanah jauh lebih baik daripada api. Api sifatnya membakar, ya, bahkan menjadi barakallahu fikum, ya, materi dasar, ya, atau bahan dasar neraka dari api dan dari batu. Sementara yang namanya tanah itu sifatnya menumbuhkan, ya, dan di atas tanah manusia beribadah. Tidak ada orang yang kuat beribadah di atas api. Api itu bermanfaat kalau kecil, ketika besar membahayakan. Sementara tanah, ya, sedikit juga bermanfaat, banyak bermanfaat, ya, sampai ada jual beli tanah, nggak ada jual beli api, ya, kaplingan jual beli api, ya, ukuran 42, nggak ada, yang ada jual beli tanah. Ternyata semakin lama semakin mahal. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang namanya bukti yang nyata adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata yang disebut adalah, yang dimaksud adalah Nabi kita. Tugasnya membacakan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Barakallahu fikum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, pada kaum yang belum bisa baca tulis atau tidak mengenal baca tulis, yakni orang-orang Arab. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan, barakallahu fikum, al-aqaid al-fasidah. Keyakinan-keyakinan yang rusak. Dengan seseorang dibacakan Al-Qur'an, disampaikan Al-Qur'an, maka keyakinan-keyakinan yang rusak itu akan hilang. Yang awalnya meyakini bahwasanya ada pengatur selain Allah, ketika mempelajari Al-Qur'an paham, pengatur alam semesta satu-satunya adalah Allah. Ketika meyakini boleh memiliki banyak sesembahan, ternyata dengan mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an tahu bahwasanya ilahul haq, sembahan yang benar satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, keyakinan-keyakinan yang rusak, ya, akan hilang dengan membaca firman Allah. Wal akhlaq as-sayyi'ah wa yuzakkihim, dan rasul membacakan ayat-ayatnya, dan juga dalam rangka untuk membersihkan mereka dari al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak-akhlak yang jelek. Baik itu akhlak kepada Allah yang jelek, kekufuran, kesyirikan, membangkang, ya, sombong, atau akhlak kepada Rasul, ya, membenci ajaran Rasul, mendustakan Rasul, meremehkan dan lain-lain. Akhlak kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, pemerintahnya, ya, kepada hewan, lingkungan dan lain-lain. Di situ dalam Al-Qur'an semuanya disebutkan. Ya, perkara-perkara yang bisa mensucikan diri, ya, yang bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang sayyi'ah, yang jelek. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dulunya mereka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi juga mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal dulunya mereka itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai al-bayyinah, bukti yang nyata yang Allah utus, barakallahu fikum, itu membacakan Al-Qur'an kepada umatnya dan juga membersihkan keyakinan-keyakinan yang jelek, yang rusak, dan akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian mengajarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan juga barakallahu fikum, ya, membuat mereka tidak lagi berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian pada ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, pada lembaran-lembaran yang suci tersebut terdapat kutubun qayyimah, kandungan yang lurus. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an barakallahu fikum padanya disifati dengan qayyimah. Disebutkan dalam tafsir, fi tilka suhuf akhbarun sadiqah. Pada lembaran-lembaran tersebut, yakni Al-Qur'an, terdapat berita-berita yang jujur. Ya, berita-berita yang jujur. Dalam Al-Qur'an semua isinya, kandungannya itu jujur. Tidak ada kedustaan padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-86, "Wa man asdaqu minallahi haditsa?" Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada Allah? An-Nisa 86. Kemudian surat An-Nisa 112 atau 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila?" Dan adakah, ya, yang lebih baik dari Allah perkataannya? Lebih jujur? Tidak ada. Barakallahu fikum. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ucapan ini kalamullah, ya, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Maka pada Al-Qur'an itu ada akhbarun shadiqah, berita-berita yang jujur. Baik berita-berita tentang, ya, akhbar as-sabiqah, berita-berita yang telah lewat, ya, tentang kejadian yang ada di muka bumi dulu sebelum, ya, manusia tinggal di bumi. Yang tinggal adalah siapa, Pak Gun? Sebelum manusia tinggal di bumi, yang tinggal di bumi siapa? Dinosaurus. Loh, lupa. Siapa? Bangsa jin. Dalam Al-Quran disebutkan. Ternyata mereka akhirnya bunuh-membunuh. Ya. Saling menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk membunuh mereka semua. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Kejadian-kejadian yang telah lalu dan juga berita-berita tentang para nabi dan para rasul dan umat-umat terdahulu, itu semuanya jujur. Dan juga berita yang akan terjadi, ya, pada masa yang akan datang, pada hari kiamat, ya, barakallahu fikum, tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, kemudian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan juga tentang al-jannatu wan nar, berita tentang surga dan neraka yang ada dalam Al-Qur'an, tentang dalam sifat-sifatnya. Terkait sifat-sifatnya, semuanya itu adalah berita yang jujur, shadiqah. Wa awamiru adilah, dan dalam Al-Qur'an terdapat perintah-perintah yang adil. Semua perintah Allah itu mengandung keadilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, menyeru, membimbingkan kepada jalan yang paling lurus. Maka seluruh perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adil. Ya, perintah potong tangan bagi yang mencuri, yang sudah mencapai 1/4 dinar. Barakallahu fikum. Atau 1/4 dirham, ya. Maka barakallahu fikum, di situ tidak ada unsur kezaliman. Keadilan, ya. Ternyata apabila ini diterapkan, ya, maka keadilan, keamanan akan merata. Orang-orang yang korupsi akan mikir-mikir. Ya, orang-orang yang nilepkan uang, dia akan mikir-mikir. Yang menipu, ya, mencuri, ya, akan mikir. Barakallahu fikum. Demikian pula, ya, hukuman untuk para teroris, bughat, disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya, kalau mereka tidak mau berhenti, perangi sebagai hukuman had untuk mereka, walaupun masih sholat. Ya, walaupun mereka ngaku muslim, tetap perangi. Jadi semua perintah Allah itu mengandung keadilan. Entah itu perintah yang bernilai ibadah, perintah untuk menjalankan hukuman-hukuman had, qisas dan lain-lain. Barakallahu fikum. Orang disuruh untuk sholat itu sebagai bentuk keadilan. Karena yang namanya sholat itu sebagai bentuk syukur, terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat pun tidak sebanding terkadang dibandingkan dengan nikmat yang telah kita peroleh. Kadang kita sholat asal-asalan, ya, khusyuknya kurang atau bahkan tidak khusyuk. Sementara setiap hari, setiap detik, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus Allah beri. Ya, kita bisa bernafas, ya, dengan oksigen. Itu jangan dikira itu bukan nikmat. Ya, betapa banyak orang yang tidak bisa bernafas, masuk rumah sakit, ya, membutuhkan bantuan oksigen, barakallahu fikum, ternyata puluhan juta. Ya. Barakallahu fikum. Oh iya, apalagi ya puasa, ya dapat takjil, masih gado-gado, ya itu juga kenikmatan, barakallahu fikum, ya. Oh iya, jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala semuanya mengandung keadilan, ya, mengandung keadilan walaupun terasa berat, ya, pada sebagian keadaan oleh kita semua, maka itu mengandung keadilan. Untuk kebaikan kita semua. Atau terkadang untuk kebaikan bersama. Barakallahu fikum. Tayyib. Tahdi ilal haq wa ila siratim mustaqim. Al-Quran. Membimbingkan. Ya. Menyeru. Kepada al-haq. Dan kepada jalan yang lurus. Di sini diambil faedah bahwasanya di antara kandungan Al-Quran barakallahu fikum adalah berita-berita yang jujur. Kemudian ada perintah-perintah yang adil, yakni perintah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan perintah untuk menjauhi apa yang Allah larang. Dan Al-Quran membimbingkan, ya, menuntun kepada al-haq. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu, ya, dengan orang mengamalkan Al-Quran akan membuat rakyat sengsara. Tidak ada, ya. Barakallahu fikum. Maka undang-undang pertama kali negara itu harus Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu tegakkan, ya, tauhid, maka akan tegak tauhid di sekitar kita. Para ulama barakallahu fikum memberikan nasihat, kalau kita menginginkan tegaknya negara itu adalah negara Islam, maka tegakkan dulu tauhid syariat Islam pada diri kita. Maka akan tegak sekitar kita, keliling kita, keluarga kita, baru negara. Bukan dengan partai politik. Bukan. Ya. Kemudian membawa-bawa nama syariat. Ketika sudah masuk parlemen, lemah semuanya. Ya. Kenapa? Karena yang lain kuat. Ya. Yang ingin memperjuangkan syariat lemah. Karena pertama jalannya sudah salah. Barakallahu fikum. Maka tidak akan bisa berjalan. Tarjun najah walam tasluk masalikah inna safinah la tajri alal yabas. Kalian mengharapkan keberhasilan, kemenangan, keberuntungan, namun tidak mau menelusuri jalan-jalannya. Sesungguhnya as-safinah bahtera, perahu, tidak akan berjalan di tanah yang kering. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, tidak terpecah illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir, wa makhtalafal ladzina utul kitab, minal yahudi wan nasara fi kauni muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasulan haqqan lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyu alladhi wu'idu bihi fit tawrati wal injil fakanu mujtami'ina ala sihhah nubuwatihi. Dan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Yahudi, Nasoro, tidak berselisih tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau adalah rasul yang benar. Dikarenakan mereka mendapati sifat beliau pada kitab-kitab mereka. Yahudi mendapati sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Taurat mereka, dan orang-orang Nasrani mendapati sifat-sifat Nabi dalam kitab Injil mereka. Ketika Nabi belum diutus, orang Yahudi dan Nasrani itu mengakui bahwasanya akan muncul seorang utusan yang bernama Ahmad atau Muhammad, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitab-kitab mereka sebelum kitab Taurat dan Injil berubah. Dan mereka mengakui kerasulan beliau, hanya saja mereka tidak tahu munculnya Nabi ini dari kalangan mereka atau bangsa Arab, itu yang mereka belum tahu. Tetapi sifat mereka, sifat Nabi diketahui oleh mereka. Illa kecuali setelah jelas, ya, kepada mereka bahwasanya Nabi yang dijanjikan dalam Taurat dan Injil, fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwati. Dulunya mereka itu sepakat, ya, mengakui akan kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma bu'itsa tafarraqu. Nah, ini. Lalu kemudian di saat Nabi dilahirkan, diutus, ya, ternyata yang terpilih terlahir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi atau Nasrani, tafarraqu, akhirnya mereka terpecah, tidak lagi sepakat bahwasanya beliau adalah utusan Allah, akhirnya terpecah. Ya, faminhum man amana bihi, ada di antara mereka yang tetap beriman kepada Nabi, ya, yang Yahudi meninggalkan agama Yahudinya masuk Islam, yang Nasrani meninggalkan agama Nasraninya masuk Islam. Wa minhum man jahada nubuwwatahu baghyan wa hasadan, dan di antara mereka ada yang menentang kenabian, ya, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baghyan, karena kedzaliman, wa hasadan, dan karena hasad. Ya. Barakallahu fikum. Awalnya mereka itu sepakat, ya, meyakini dengan sebenar-benarnya, ya, dikarenakan telah mendapatkan penjelasan keterangan pada kitab-kitab suci mereka sebelum mengalami perubahan, bahwasanya akan datang, akan muncul seorang utusan. Ketika sudah muncul, lah kok ternyata bukan dari golongan mereka. Akhirnya terpecah. Ya, tidak lagi sepakat atau mengikuti. Di antara mereka sudah berazam akan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata tidak jadi mengikuti kebanyakan mereka. Tapi wa minhum man amana bihi. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi. Seperti Abdullah bin Salam. Ya, barakallahu fikum. Abdullah bin Salam, seorang pendeta yang akhirnya masuk Islam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka itu tidaklah diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah, hunafa, lurus dengan menjalankan agama. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Disebutkan dalam tafsir, wa ma umiru fi sa'iri syara'i' illa liya'budullaha wahdah qasidina bi'ibadatihim wajhah ma'ilina 'anisyirki ilal iman. Dan mereka tidaklah diperintah untuk menjalankan segenap sejumlah syariat-syariat Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Ya, jadi perintah mereka untuk beribadah kepada Allah, ya, atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah barakakum supaya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka diciptakan di dunia ini tidak lain tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Qasidina biibadatihim wajha. Yang mana mereka menginginkan dalam ibadah mereka wajah Allah. Ya. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin fil jannah, di surga, akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menyingkapkan tabirnya, yang mana tabirnya itu dari cahaya, yang mana cahaya Allah Subhanahu wa taala bisa membakar segala sesuatu dengan izinnya, padahal cahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan tabirnya di surga, maka ketika kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, maka semua kenikmatan yang ada di surga tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah. Ya. Sebagaimana seorang suami, ya, ketika melihat istrinya tersenyum manis, jauh lebih enak dibandingkan teh manis, ya, sate, ya, dan lain-lain makanan-makanan yang enak. Ya. Barakallahu fikum. Namun walillahil mathalul a'la. Ya, perbedaan dengan Allah jauh lebih tinggi, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ma ilina an syirki ilal iman. Dan manusia tidaklah diperintah kecuali supaya mereka berpaling dari kesyirikan menuju keimanan. Wa yuqimus shalah. Kemudian mereka menegakkan salat. Wa yu'addus zakah. Dan supaya mereka menunaikan zakat. Wa dzalika huwa dinul istiqamah. Dan itulah agama istiqamah, agama yang lurus. Wa huwal Islam, yakni Islam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang kelima ini diambil faedah bahwasanya tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Barakallahu fikum. Allah tidak butuh harta kita, tidak butuh diri kita, dan bahkan Allah pun sebenarnya tidak butuh, ya, ibadah kita. Tetapi kita beribadah kepada Allah itu untuk kebaikan kita sendiri. Seandainya semua manusia, jin dan manusia, serta semua makhluk kufur kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Ya, berbeda dengan manusia, ya. Terkadang seseorang yang biasa dipuji-puji pengikutnya, ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia merasa sudah tidak memiliki kemuliaan, rendah. Kalau Allah beda. Ketika semua kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Karena sungguhnya manusia itu yang fakir, fuqara, butuh kepada Allah, miskin. Sementara Allah ghani, ghaniyun hamid. Ya, maha kaya lagi maha terpuji. Barakallahu fikum. Kalau makhluk ada yang kaya tapi tidak terpuji, ya, sombong, ya, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah dan lain-lain. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang kelima ini diambil faedah bahwasanya agama yang lurus adalah agama yang berpaling dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan beserta pelakunya menuju keimanan dan bergabung dengan sahibul iman, orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kemudian diambil faedah juga bahwasanya agama yang lurus adalah agama yang mana apabila orang, ya, pemeluknya menegakkan sholat, menegakkan sholat, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, bagaimana dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat, ya, Mi'raj, diangkat ke langit untuk menerima perintah salat, ya, maka Nabi Musa alaihissalam memberikan usulan supaya dari 50 itu turun. Ya, dikarenakan memang berat, ya, namanya sholat itu berat. Bukan hanya gerakan saja. Kalau semata-mata gerakan, ya, orang munafik bisa. Tetapi khusyuk, menunaikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, yakni syarat itu sebelum sholat, wudhunya yang benar, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini juga berat, ya. Terkadang bagi kita yang bekerja, kadang seenaknya, ya. Ketika sholat pakai pakaian yang seenaknya, ya. Dan lain-lain barakallahu fikum. Wa yu'addus zakah, dan menunaikan zakat. Zakat yang wajib, zakat mal, zakat fitri. Ya, zakat mal apabila mencapai nisab dan haul. Kemudian termasuk zakat wajib adalah zakat menzakatkan setiap apa yang dia panen. Ya. Entah itu ladang, sawah, ya, perkebunan, buah-buahan yang dia panen. Barakallahu fikum. Dikeluarkan ya 5% apabila menggunakan perairan, 10% apabila dengan hujan. Dikeluarkan dulu setelah semuanya dipanen, jumlahnya berapa, misalkan total 20 juta. Dikeluarkan 5%-nya atau 10%-nya. Sisanya baru dibagi untuk upah-upah pekerjanya. Bukan kemudian dibagi dulu untuk pegawainya, baru setelah itu dikeluarkan 5% dari sisanya. Bukan. Tapi dikeluarkan dulu 5% atau 10% dari hasilnya, sisanya untuk pegawai-pegawainya, kalau memang mengangkat pegawai, sisanya itu rezeki kita. Barakallahu fikum. Demikian pula zakat peternakan, ya, apabila sudah mencapai nisabnya, seperti kambing misalkan 40 kambing. Ya, kalau masih punya 30 kambing belum. Dan 40 kambing itu hanya 1 ekor. Nuh, bayangkan, Allah tidak minta banyak, padahal dikeluarkan 1 saja itu sudah masih kaya 40 kambing. Ya, 40 kambing etawa, masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Wa dzalika dinul istiqamah, dan itulah agama yang lurus, yakni wal Islam. Maka agama Islam itu adalah agama yang lurus. Maka seorang muslim jangan minder menampakkan keislamannya. Menampakkan sunnahnya, jangan minder. Pakaiannya, penampilannya, jenggotnya, ya, pakai peci, ya, kemudian celananya di atas mata kaki, tidak ngepret. Ya, jangan sampai sudah lama ngaji, memang tidak isbal di atas mata kaki, tapi celananya ngepret seperti orang-orang sebelah itu, jangan. Ya, kalau sudah ngaji, ya, ketika tidak isbal di atas mata kaki, celananya itu juga longgar dan bahannya pun tidak tipis transparan. Ya, longgar. Jangan kemudian ya yang dulunya pakai celana levis, bantolon, ya, levis yang haram itu bukan bahannya. Kalau bahannya levis tapi lebar di atas mata kaki, enggak apa-apa. Tapi kalau levis yang dimaksud nih bahannya itu, ya, levisnya itu di bawah mata kaki, terus ngepret, itu yang haram. Jadi bukan bahannya, tapi bentuknya. Belum ngaji, pakai levis. Sudah ngaji, hanya dipotong. Tapi tetap ngepret ketika sholat, masih pakai celana yang ketat seperti itu. Tanpa sarung, tanpa jubah. Maka ini, ya, para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Ya, sholatnya itu bahkan bukan hanya makruh, haram, tetapi tetap sah. Sholatnya tetap sah, tapi dia haram. Melakukan keharaman. Karena apa? Aurat masih terbentuk. Ya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya aurat yang harus terjaga itu tidak hanya pada bahan, tapi juga bentuknya. Ada orang memakai bahan yang tebal sekali, mungkin tebalnya bisa 3 cm, 5 cm, tetapi ngepret, maka tetap ya, aurat tidak dianggap terjaga. Demikian pula ya, auratnya tertutupi tetapi tipis, transparan. ya nampak bagian dalamnya, maka di sini juga belum dianggap aurat terjaga. Ya, maka agama Islam itu agama yang lurus. Barakallahu fikum, kita jangan sungkan-sungkan untuk menampakkan keislaman kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahanam kalau mati dalam keadaan demikian. Tapi kalau bertobat masuk Islam, maka walhamdulillah, di atas kenikmatan. Khalidina fiha, maka mereka kekal di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Disebutkan dalam tafsir, innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum naru jahannam khalidina fiha ulaika hum asyaddu al khaliqah syarron. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik, balasan untuk mereka adalah neraka jahannam. Oleh karena itu kita jangan ya fanatik atau takjub membanggakan ya orang-orang kafir. Ya, anak-anak tidak boleh membanggakan tokoh-tokoh kafir. Ya, dari binatang-binatang film kafir. Barakallahu fikum. Naru jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di neraka jahannam, kekal. Ya. Ulaika hum, maka mereka adalah asyaddul khaliqah syarron. Makhluk yang paling jelek. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Barakallahu fikum. Termasuk melaknat orang kafir secara umum tanpa menyebut nama-nama itu boleh. Tetapi kalau menyebut nama-namanya si fulan, ya walaupun dia belum muslim ya, semoga Allah melaknatmu, tidak boleh kalau langsung takyin. Tapi secara umum ya Allah melaknat orang Yahudi Nasrani sebagaimana dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu boleh. Tapi kalau menyebut orang per orang atau orang kafir langsung dikatakan kamu masuk neraka dalam keadaan dia masih hidup, belum boleh. Siapa tahu dia nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dalam tafsir disebutkan, innal ladzina saddaqullaha wattaba'u rasulahu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul khalqi. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya serta beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Di sini tidak disebutkan yang paling kaya, yang paling tinggi kedudukannya, ya pangkatnya, yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling tinggi, tidak disebutkan itu. Tetapi yang beriman kepada Allah dan rasulnya dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Barakallahu fikum. Yang terakhir, jazaohum inda rabbihim jannat. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sebutkan dalam tafsir, jazaohum inda rabbihim yaumal qiyamah jannatu iqamah wastiqrarin fi muntahal hasan. Balasan untuk mereka orang yang beriman pada Allah dan rasulnya dan beramal soleh di sisi Rabb mereka pada hari kiamat adalah surga, tempat menetap dan tempat tinggal dalam puncak keindahan. Ya, surga merupakan puncak keindahan. Tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar, yang mana mengalir dari atau di bawah istana-istana surga, di bawah pohon-pohon surga, sungai-sungai. Ya, di bawah istana, di bawah pohon-pohon ada aliran sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada Rabb mereka. Faqabila a'malahum as-salihah, karena Allah menerima amalan soleh mereka. Waradu anhu bima a'addalahum min anwa'il karamat, sementara penghuni surga ridha kepada Allah ya terhadap apa yang Allah sediakan untuk mereka berupa macam-macam kemuliaan. Ya, kita diberi ya, orang yang masuk surga akan mendapatkan jubah. Ya, jubah dari sutra. Kemudian mendapatkan mahkota, ya, memakai cincin, memakai perhiasan emas, ya, berlian, barakallahu fikum. Maka itu semuanya halal. Dzalikal jazaa' al-hasan liman khafa Allah wa jatanaba ma'asiyahu. Maka itulah balasan yang baik bagi orang yang takut kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Jadi, siapa orang yang disebut orang yang takut kepada Allah? Tafsirnya adalah orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini surat Al-Bayyinah. Semoga kita bisa mengambil faedah yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah, barakallahu fikum.